Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Fala udwan illa 'alal zalimin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa salatullahi وسلامه على نبينا سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدركم مسلمين dan muslimat yang saya hormati. Tentunya tidak luput kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Jalla Subhanahu, karena dialah Allah Jalla Subhanahu yang telah menganugerahkan berbagai macam nikmat di dalam hidup ini. Bahkan Allah Jalla Subhanahu menyebutkan ketidakmampuannya manusia untuk membilang dan mengkalkulasikan nikmat itu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah Jalla Subhanahu, niscaya kalian tidak akan sanggup, kata Allah Jalla wa'ala. Rawal Imam Al-Bukhari dari hadith Abdullah ibn Abbas, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam bersabda: ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat yang seringkali manusia itu melalaikannya, seringkali manusia itu melupakannya. Dua nikmat, kata Rasul alaihi salatu wassalam, kebanyakan manusia itu melupakannya, kebanyakan manusia itu lalai daripadanya, yaitu nikmat as-sihhat wal farah, nikmat kesehatan yang diberikan oleh Allah Jalla Subhanahu, dan nikmat waktu luang yang dibukakan oleh Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Dua nikmat ini, barakallahu fikum, yang kita sadar seringkali kita melupakannya dengan menggunakannya dan memanfaatkannya terkadang pada jalan yang tidak diridhai oleh Allah Jalla Subhanahu. Kesehatan yang Allah berikan pada kita itu merupakan nikmat yang dengannya kita akan bisa meniti jalan para penduduk surga dan untuk masuk ke dalam surga. Namun aduhai, nikmat sehat ini sering kita salah dalam menggunakannya, sering kita keliru dalam memanfaatkannya, dan sering bengkok dalam barakallahu fikum menggunakannya. Rahimani wa rahimakumullah. Demikian halnya waktu luang yang dibukakan oleh Allah Jalla wa'ala. Kalau kesehatan disusul dengan waktu luang, kalau bukan karena persoalan iman atau seorang tidak memiliki iman kepada Allah Jalla Subhanahu atau kondisi lemah imannya, maka tidak akan lagi kesehatan yang dia milikan, yang dia miliki, waktu luang yang dibukakan oleh Allah Jalla wa'ala untuk dimanfaatkan pada jalan yang diridai oleh Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, di atas dua nikmat ini, Allah Jalla wa'ala mengatakan kepada hamba-hambanya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Di atas dua nikmat inilah Allah Jalla wa'ala mengarahkan perintah kepada hamba-hambanya, bersegeralah kalian menuju pengampunan Allah Jalla Subhanahu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian menuju pengampunan Allah Jalla Subhanahu, Rabb kalian, dan menuju surga yang seluasnya langit dan bumi yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa, kata Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Dengarkan barakallahu fikum, permintaan sekaligus perintah dari Allah Jalla wa'ala untuk menggunakan dan memanfaatkan kesehatan yang Allah berikan kepada kita, waktu luang yang dibukakan oleh Allah Jalla wa'ala untuk segera menuju pengampunan Allah Jalla Subhanahu, segera menuju surganya Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Fama'asyiral ikhwah, Allah Jalla wa'ala menyebutkan tentang usaha yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Allah Jalla wa'ala menyebutkan apa yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Barakallahu fikum. Qala Allah Jalla wa'ala, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Barisan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, Allah ceritakan di dalam Al-Quran akan usaha yang mereka lakukan. Innahum, sesungguhnya mereka itu, yusari'una bil khairat, mereka bersegera, mereka berlomba-lomba untuk kemudian melakukan amalan-amalan kebajikan. Para nabi dan rasul rahimani wa rahimakumullah, yusari'una fil khairat, mereka berlomba-lomba untuk melakukan kebajikan. Barakallahu fikum. Bahkan Allah Jalla wa'ala menceritakan, haula'ul ulaikal anbiya'i wal rusul, para nabi dan rasul itu berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, beribadah kepada Allah Jalla Subhanahu dengan penuh harapan dan penuh rasa takut. Apa makna harapan yang itu merupakan rukunun min arkanil ibadah, rukun dari rukunnya ibadah? Al-jawabu, berharap dalam beribadah dan berharap di dalam berdoa, yaitu harapan agar pengabdian, ketaatan yang kita lakukan diterima oleh Allah Jalla Subhanahu. Qala al-imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, law inni a'lamu anna Allah azza wa jal taqabbala minni latamannaitul mauta. Kata Imam Ahmad rahimahullah, jika aku mengetahui, jika aku tahu, kalau Allah Jalla wa'ala menerima ketaatanku, menerima satu pengabdianku, maka aku ingin segera dipanggil oleh Allah Jalla wa'ala. Aku ingin segera mati, kata Imam Ahmad rahimahullah. Kenapa? Barakallahu fikum. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, kalau sekiranya saya tahu satu amalan dan pengabdian diterima oleh Allah Jalla wa'ala, niscaya saya akan ingin cepat dipanggil aku kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Kata Imam Ahmad, qala Allah Azza wa Jalla, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala hanya menerima pengabdian, ketaatan, pendekatan diri dari mereka-mereka yang bertakwa, segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat. Kita telah punya contoh dan suri tauladan para nabi dan rasul untuk mengisi waktu luang dan kesehatan dengan segera membuka pintu-pintu kebajikan. Penuh harapan agar kebajikan kita ini diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Dan penuh kekhawatiran, jangan-jangan pengabdian kita ini tidak disambut dan tidak diterima oleh Allah Jalla subhanah. Maka oleh karena itu, dengarkan pesan Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam di saat beliau memegang pundaknya Abdullah ibnu Umarin. Qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, jadilah engkau di dunia ini bagikan hidupnya orang asing atau orang yang sedang menelusuri perjalanan. Apa yang dimaksud oleh Nabi Yunus sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Kita dengarkan penafsiran sahabat Abdullah ibnu Umar yang mendengar langsung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadilah engkau di dunia ini bagikan orang asing. Orang asing tidak pernah berpikir panjang untuk kemudian tinggal dalam negeri keasingannya. Dia ingin segera kembali kepada negeri asalnya dan kembali bertemu dengan siapa yang diharapkan dalam perjalanan maknawinya kepada Allah Jalla Subhanahu. Atau orang yang sedang menelusuri perjalanan. Menelusuri perjalanan, kata para ulama, dia tidak memiliki barakallahu fikum keinginan lama tinggal di bawah perteduhannya. Dia ingin segera untuk sampai kepada tempat yang ditujunya rahimani wa rahimakumullah. Dengarkan penafsiran Abdullah ibnu Umar, kata beliau rahimani wa rahimakumullah, idza amsayta fala tantadhiris sabah, apabila engkau berada di waktu sore bisa berbuat, bisa beramal, kenapa harus menunda sampai datangnya waktu pagi? Fa idza amsayta fala tantadhiris sabah, apabila engkau berada di waktu sore, engkau bisa beramal, engkau bisa berbuat, engkau bisa berkarya, membuka pintu-pintu ketaatan. Jangan menunda, jangan menunggu sampai datangnya waktu pagi. Kata Abdullah ibn Umar, wa idza asbahta fala tantadhiril masa, dan bila engkau berada di waktu pagi, sanggup berbuat, sanggup berkarya, sanggup membuka pintu ketaatan, jangan engkau menunda sampai datangnya waktu sore. Kata beliau rahimani wa rahimakumullah, wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Ambillah kesempatan sehat yang diberikan oleh Allah Jalla Subhanah sebelum datangnya masa sakit engkau. Dan ambillah kesempatan dalam masa hidupnya engkau sebelum kematian datang menjemput rahimani wa rahimakumullah. Qala Nabiyyu alaihi salatu wassalam, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, badiru bil a'mali fitanan taqita'il laylil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, bersegeralah kalian untuk beramal, kata Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, karena akan datang ujian dan cobaan bagaikan gelapnya potongan malam, karena ngeri dan dahsyatnya di pagi hari seseorang itu beriman, karena ujian dan cobaan di sore hari berubah menjadi kafir kepada Allah Jalla Subhanahu. Begitu sebaliknya, di sore hari dia beriman, namun dahsyatnya ujian dan fitnah, di pagi hari dia berubah status menjadi kafir kepada Allah Jalla wa'ala. Dia melelang barakallahu fikum dunia agamanya dengan secuil duniawi, rahimani wa rahimakumullah. Dia melelang agamanya dengan sedikit dunia, kata Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam telah memberitahukan kepada kita langkah yang paling tepat untuk kita bisa selamat dari segala macam ujian dan cobaan di dalam hidup ini, yaitu bersegera membangun amal kebajikan dan ketaatan. Jangan tunda waktu muda, waktu tua, jangan tunda waktu besok, karena barakallahu fikum, yang namanya awa'i, yang namanya penghalang seseorang untuk melakukan kebajikan terlalu banyak, barakallahu fikum. Maka peluang kalau sekarang dibukakan, jangan ditunda-tunda untuk datangnya nanti, untuk datangnya besok, laksanakan segera, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka di saat kita bersegera untuk kemudian melakukan perlombaan, pendekatan dan menjawab atau serta menerima seruan-seruan Allah Jalla Subhanah, bahwa inilah barakallahu fikum sesuatu yang akan menghidupkan di saat orang-orang berada dalam kematian. Saya tidak mengatakan kematian merupakan berpisah dari jasad. Tidak, kematian ilmu, kematian amal, kematian ketakwaan. Maka rahimani wa rahimakumullah, kita harus segera untuk kemudian menjawab dan menerima serta memenuhi apa yang dipanggilkan oleh Allah Jalla wa'ala, dan apa yang dipanggilkan, apa yang diserukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita adalah orang yang berakal, yang Allah bedakan dengan makhluk yang lain. Lebih patut untuk segera menyambut seruan Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Yaqulullahu Jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza ja'akum lima yusmikum. Wahai orang-orang yang beriman, segeralah engkau menyambut seruan Allah Jalla subhanahu dan menyambut seruan Nabi alaihi salatu wassalam kepada apa yang akan menghidupkan engkau, kata Allah Jalla wa'ala. Allah memanggil orang yang beriman karena merekalah sesungguhnya yang akan bersegera untuk memenuhi ajakan, untuk memenuhi seruan, dan untuk memenuhi perintah Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan dalam riwayat yang sahih, seorang Ansari mengeluh kepada Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam tentang seekor unta yang dia miliki. Dalam kondisi Ansar ini butuh untuk menyirami, barakallahu fikum, tanamannya. Ternyata unta ini berubah menjadi unta yang kasar, yang garang, marah bawaannya, beringas terhadap pemiliknya. Ansar ini melapor kepada Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para sahabat Nabi khawatir jikalau Nabi Yuna alaihi salatu wassalam mendekat menuju unta yang menakutkan dan mengerikan itu. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam berangkat menuju unta rahiman wa rahimakumullah, dan unta itu tersungkur barakallahu fikum di hadapan Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian memenuhi apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi unta yang jinak rahimani wa rahimakumullah. Dengarkan ucapan Ansar ini kepada Nabi Yuna alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, hadal jamal la yaqil yasjud lak wa nahnu ahaqqu bi an nasjud lak, ya Rasulullah, unta tidak berakal sujud di hadapan engkau, maka kami yang berakal ini lebih pantas untuk sujud kepada engkau. Dengarkan ucapan Nabi Yuna alaihi salatu wassalam, la yasluhu li basharin ay yasjud li basharin, law salaha basharun ay yasjud li basharin, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, tidak benar, tidak patut dan tidak pantas seseorang manusia untuk sujud kepada manusia lainnya. Jikalau hal itu boleh dan jikalau hal itu patut, aku akan memerintahkan wanita untuk sujud di hadapan suaminya. Faedah yang diambil dari hadis Nabi Yuna alaihi salatu wassalam, kaifa istijabatu makhlukin li Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimana segeranya makhluk menyambut ajakan dan seruan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hafidhani wa hafidhakumullah wa nahnu ahad, dan kita lebih pantas dan lebih patut lagi untuk segera memenuhi ajakan dan panggilan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rawal Imam al-Bukhari, rawal Imam Muslim min hadith Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala annahu laysa shay'un baina as-sama'i wal ard illa annahu ya'lamu anni rasulullah. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, tidak ada sesuatu yang ada di langit dan di bumi kecuali semuanya mengetahui bahwa saya adalah rasulnya Allah. Kata Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam, Jabir ibn Samurah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam, qala Nabi alaihi salatu wassalam, inni la'alamu fi makkata inni la'alamu bi hajarin bi makkata kana yusallimu alayya qabla an ub'ath. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, wal an wa ana a'rifuhu al an. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, saya masih mengingat sebuah batu di kota Makkah yang dia berucap salam kepadaku sebelum aku diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Sekarang saya mengetahuinya, batu tersebut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita manusia yang berakal tentu lebih harus beradab dan lebih harus segera untuk menyambut seruan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di saat beliau di atas bukit, di saat beliau berada di atas bukit Uhud, dan dalam riwayat yang lain berada di atas gua Hira, goncanglah bukit Uhud itu sendiri. Rasulullah alaihi salatu wassalam berkata kepada gunung Uhud ini, diam, berhenti, karena di pundak engkau Rasul Allah. Kemudian Abu Bakar, Umar, kata Rasul alaihi salatu wassalam, segera barakallahu fikum. Uhud itu berhenti dari kemudian bergerak rahiman wa rahimakumullah. Demikian peristiwa juga yang terjadi pada Gua Hira. An-Nabi alaihi salatu wassalam di saat akan menyembelih kurban barakallahu fikum, Rasul bercerita, mereka bersegera berlomba-lomba untuk makhluk yang tidak berakal ini untuk segera menjadi yang pertama yang disembelih oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu makhluk yang tidak berakal. Bagaimana mereka menyambut keberadaan Nabi Yunus alaihi salatu wassalam sebagai imamul anbiya, sebagai imamul rusul, sebagai pilihan Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Wa nahnu ahaq, dan kita lebih pantas dan lebih patut untuk kemudian barakallahu fikum menyambut segera ajakan Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qala al-imam Ibnu al-Qayyim rahimahullahu taala, la tazulu qadam 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'ala an mas'alatayn, tidak akan tergelincir kedua kaki anak Adam kelak pada hari kiamat sampai kemudian dia dipersoal, dia ditanya tentang dua permasalahan besar. Yang pertama, barakallahu fikum, madza kuntum ta'budun, watsani wa madza ajabtumul mursalin. Kata Imam Ibnu al-Qayyim rahimahullah, pertanyaan yang disodorkan pertama, madza kuntum ta'budun, apa yang dulu kalian sembah di muka bumi ini. Kedua, dan bagaimana tanggapan engkau terhadap Rasul yang diutus kepada engkau. Apa tanggapan engkau terhadap Rasul yang diutus kepada engkau? Jawaban terhadap pertanyaan yang pertama, bitahqiqi la ilaha illallah, dengan mewujudkan, merealisasikan apa yang dikandung oleh makna la ilaha illallah, sebuah ikrar sekaligus sebuah proklamir akan kemerdekaan diri kita ini, tidak akan sujud dan bersembah kepada selain Allahu Jalla subhanahu wa ta'ala. Jawaban terhadap pertanyaan yang kedua, bitahqiqi syahadati anna Muhammadar Rasulullah, dengan merealisasikan dan mewujudkan nilai dan makna yang terkandung dalam asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah masuk waktu 5 menit lagi. Fabarakallahu fikum, sekali lagi bahwa kita ahad lebih pantas dan lebih patut untuk segera menyambut seruan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Dengarkan penafsiran syahadat namu anna Muhammadar Rasulullah, ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara wajtinabuhu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'badallah illa bima syara'a. Makna yang terkandung dalam syahadat yang kedua sebagai bukti istijabatuna, bagaimana tanggapan dan memenuhi panggilan Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Pertama, ta'atuhu fima amara, mentaati apa yang beliau perintahkan. Singkirkan kepentingan dunia engkau, singkirkan kepentingan hawa nafsu engkau, singkirkan kepentingan perasaan engkau, singkirkan kepentingan yayasan atau organisasi engkau untuk menyambut segera dan membuka pintu ketaatan kepada Nabi Yunus sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ta'atuhu fima amara, karena ta'at kepada beliau merupakan ta'at kepada Allah Jalla Subhanahu. Wathani yang kedua, watasdikuhu fima akhbara, membenarkan segala apa yang diberitakan, termasuk dari berita Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak ada nabi setelah beliau rahimani wa rahimakumullah. Berita barakallahu fikum dari shadiqul masduq yang wajib kita imani dan kita wajib untuk mengingkari siapapun yang menyerukan adanya nabi, adanya rasul setelah Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah seruan kekufuran, bahwa ini adalah seruan kekafiran yang tidak boleh sesungguhnya bagi seorang muslim untuk kemudian menyambutnya rahimani wa rahimakumullah. Nabi Yunus alaihi salatu wassalam memberitakan bahwa beliau adalah terakhir para nabi dan umatnya adalah terbaik umat, yang terakhir yang pertama kali kelak akan dibangkitkan, yang terakhir yang akan pertama kali umat akan memasuki surganya Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Maka berdosa, bahkan akan menjurus kepada kekufuran dan kekafiran kalau ada orang muslim mengaku ada nabi setelah Nabi Yunus sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah yang diberitakan oleh Al-Quran dan diberitakan oleh Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Maka kita wajib untuk kemudian membenarkan berita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak boleh seorang muslim untuk mendukung keyakinan ini. Tidak boleh ada organisasi muslim untuk mendukung keyakinan ini, karena bertentangan dengan Al-Quran dan bertentangan dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang ketiga, termasuk konsekuensi terkait istijabah, penerimaan dan penyambutan segera terhadap keberadaan Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, wajtinabu ma naha anhu wazajar, engkau segera meninggalkan segala apa yang dibimbing untuk ditinggalkan, engkau segera menjauhi apa yang diperingatkan untuk menjauhinya, jangan dekat, jangan barakallahu fikum melaksanakannya. Engkau termasuk dalam sambutan hangat terhadap rasul yang diutus sallallahu alaihi wasallam, engkau segera meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Jangan bermain dengan hawa nafsu engkau, engkau akan menyesal di belakang hari. Jangan bermain dengan istri dan anak engkau untuk melanggar tuntunan dan bimbingan Nabi Yunus sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang terakhir serta sebagai penutup, barakallahu fikum, kita tidak melakukan pengabdian kepada Allah lahiriah, kita tidak bersembah sujud dengannya, demikian juga batiniah, kecuali di atas bimbingan dan kecuali di atas koridor tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan melangkah sesuatu amalan bila tidak ada bimbingan, arahan dan pengajarannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Jalla Subhanahu menggolongkan kita termasuk orang yang segera menyambut seruan Allah Jalla wa'ala dan seruan kaum mukmin, seruan Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Jalla wa'ala, wa ma kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Kalimat yang sepantasnya keluar dari lisan kita, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuhi, kami dengar dan kami buktikan dalam bentuk amal. Hafidhani wa hafidhakumullah. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. sebelum barakallahu fikum saya meninggalkan mimbar ini dan majlis ini dan saya tutup, saya berucap banyak-banyak terima kasih kepada Takmir Masjid yang telah memberikan kesempatan dan peluang duduk bersama saudaraku kaum muslimin dan muslimat dalam majlis yang kita harapkan barokahnya. Saya mengatakan saya datang atau saya hadir di hadapan ikhwanuna untuk saling ingat mengingatkan. Saya kembali mengulangi, belum tentu yang mengingatkan lebih baik daripada yang diingatkan. Mari kita bersama-sama barakallahu fikum. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kita keberkahan di dalam hidup dan juga semoga Allah Jalla wa'ala memberikan balasan kepada Takmir Masjid. Karena Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yashkurullah man la yashkurun nas, tidak dikatakan seseorang bersyukur kepada Allah bila tidak berterima kasih kepada manusia. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.